Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita lagi ngebelakang cerita P. Ramlee. Oh, cerita P. Ramlee. Saya tahu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak darah helana. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei-Mei, oi mari sayang. Ikutlah anak Mei-Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei-Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat! Hai ya! Lompat! Hai ya! Lompat, Mei-Mei, lompat!